Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhtasatuha. Fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin binar. Fawati billah azzaikumullah. Kita masuk kepada al-masalah terrabi'ah wa samanun. Masalah yang ke-84. Dari masail jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah. Apa itu? Taqarrubuhum ilallah bidzabhi indal kubur. Taqarrubnya mereka kepada Allah. Jadi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada berhala. Tetapi dilakukan di sisi kuburan. Dengan cara apa? Dengan cara berkurban, menyembelih binatang. Maka hal tersebut, ya, perkara yang tidak disyariatkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan wala yusra syai' min ibadat indal qabr, dan tidak disyariatkan sesuatu pun dari ibadah-ibadah dilakukan di sisi kuburan. Termasuk at-tadhiyah indal qabr, berkurban di sisi kuburan. Tidak boleh. Fatwa daripada Lajnah Daimah juga demikian, adzabhu indal qubur muharram. Berkurban di sisi kuburan itu haram. Nah, ini merupakan perkara jahiliyah yang ke-84. Apakah sampai kepada kesyirikan? Maka dilihat kondisinya. Karena ini dilakukan untuk Allah. Adzabhu indal kubur. Qala al-mu'allif rahimahullah, adzabhu indal kubur. Berkurban menyembelih binatang di sisi kuburan. Artinya di sini yang perlu diperhatikan adalah perbuatan melakukan hal tersebut di sisi kuburan. Berarti itu adalah penyengajaan untuk dilakukannya hal tersebut dikhususkan di kuburan adalah bentuk ibadah. Ta'ziman wa ijlalan li sahibil qabr, bentuk daripada pengagungan terhadap yang dikubur di situ. Meskipun dilakukan karena Allah. Artinya dengan bismillah. Jadi penyembelihannya itu sendiri dengan bismillah. Satu hukum. Kemudian praktek pelaksanaan ibadah. Ataupun praktek pelaksanaan kurban di sisi kuburan itu hukum yang lain. Kalau dia disembelih bukan atas nama Allah. Tapi atas nama berhala, maka syirkul akbar. Dan binatang tersebut bangkai statusnya. Tidak bisa dimanfaatkan. Jadi, berkurban ataupun menyembelih binatang, terkadang bentuknya adalah ibadah, dalam rangka ibadah. Maka ini harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terkadang untuk dalam akikah. Maka ini adalah suatu ibadah juga dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam rangka ikram dhaif, ya kan? Memuliakan tamu, memuliakan orang yang datang kepada kita dari kalangan orang-orang yang kita cintai, kita muliakan, kita hormati. Kita menyembelih kurban binatang. Maka ini hukumnya adalah kebaikan, ya, berbuat baik, ikramul duyuf. Atau menyembelih untuk dimakan sendiri, ini mubah. Atau menyembelih untuk mengundang saudara-saudaranya, nah, ini juga perkara yang ihsan kepada orang lain. Atau menyembelih untuk dagingnya diperjualbelikan, ini hukumnya mubah. Tetapi di saat kemudian dilakukan satu ibadah, menyembelih kurban, kok dipilih tempatnya? Di tempat tertentu. Apa? Di sisi kuburan. Kuburan siapa? Kuburan tertentu juga. Kuburan orang yang diyakini memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kuburan nabi, apakah kuburan wali, atau orang yang dianggap saleh dalam hidup di dunianya dulu. Maka yang seperti ini tidak disyariatkan. Baik. Bagaimana membedakan antara seseorang ini menyembelih dalam rangka memuliakan yang syar'i dengan memuliakan yang tidak syar'i? Sama-sama ini kan memuliakan. Memuliakan orang yang sudah meninggal dunia disembelih di kuburan. Kurbannya itu. Dengan memuliakan orang yang datang sebagai tamu kita sembelih di rumah. Apa bedanya sama-sama menyembelih? Jadi, kalau seseorang berkurban menyembelih di sisi kuburan, yang dimaukan itu bukan dagingnya. Itu yang membedakan. Dia berkurban menyembelih binatang, kambing misalnya, untuk sahibul qabr, bismillah dengan nama Allah. Tetapi kurbannya itu yang dia bentuk daripada ihtiramnya, bentuk daripada ta'zimnya, ijlalnya. Ya, pengagungannya itu adalah prosesi penyembelihannya itu. Dia berkurban gitu loh. Dagingnya bukan suatu yang penting bagi dia. Tetapi kurbannya itu bentuk daripada dia melakukan ihtiram, melakukan ta'zim, melakukan pengagungan kepada sahibul qabr. Maka ini ya merupakan ibadah yang harusnya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang memuliakan tamu dengan menyembelih kurban, yang dimaukan bukan prosesi penyembelihannya. Tetapi yang dimaukan adalah dagingnya untuk kemudian dimasak ya, seenak mungkin dinikmati dan akan senang orang yang dimuliakan tadi mendapatkan ihtiram dan pemuliaan dengan dagingnya. Terus kalau seandainya seseorang berkurban dalam rangka seperti itu, ya ini dia prosesi kurbannya itu yang dia maukan bukan dagingnya, apakah juga berlaku bagi orang yang hidup? Iya, sama. Ya. Bagi orang yang masih hidup pun juga sama. Dalam artian misal, contoh dan itu sering terjadi. Ya. Pada masa-masa jahiliyah. Kedatangan daripada seorang pejabat besar. Maka dilakukan prosesi penyembelihan. Ya, disaksikan prosesi tersebut sebagai bentuk pengagungan terhadap orang yang datang tersebut tadi. Ya, kepala kabilah ataupun raja ataupun pejabat tinggi datang ke satu daerah maka disubyo-subyo, dipuja-puja, diagungkan, dan kemudian dilakukan prosesi penyembelihan kurban. Dipersaksikan dan dengan mengundang sekian banyak manusia, prosesinya tersebut. Kemudian, inti daripada acara adalah prosesinya. Setelah itu, kurban tadi apakah kemudian dimanfaatkan ataukah kemudian dirayah sama rakyatnya ataupun sama orang-orang yang ada di situ, itu enggak, bukan jadi masalah. Enggak jadi soal karena bukan itu yang dituju. Prosesinya. Maka yang seperti ini sama. Ini juga bahkan bisa dikatakan asyirkul akbar karena ini ibadah. Ibadah kepada manusia. Jadi kita masuk kepada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu li rabbika, hanya untuk Rabbmu, wanhar, kemudian berkurbanlah. Yaitu salatlah salat Idul Adha dan berkurbanlah, sembelihlah kurban di hari Id tersebut. Wanhar, ini wadbah artinya sama. Dan nahar dengan adzabah itu mirip. Hanya kalau an-nahar biasanya diperlakukan pada binatang tertentu. Dzabah diperlakukan pada binatang yang lain tertentu pula. Misal kambing ini dengan dzabah. Ya. Dengan dipotong tenggorokan dan kerongkongannya. Saluran makan dan saluran nafasnya. Serta dua urat di kanan dan kirinya. Itu bagi binatang kambing ataupun juga sapi. Adapun unta, maka ini dengan cara dinahr karena lehernya panjang dan akan kesulitan dengan didabah, ya, disembelih dengan cara dabah. Dinahr itu bagaimana? Ya, ini dengan pisau ataupun dengan tombak kecil gitu. Ditusuk bagian pangkal lehernya, yang pangkal itu paling bawah, yang langsung bersatu dengan badannya itu. Bagian tersebut ditusuk. Biasanya diikat kaki yang sebelah kiri, kaki depannya diikat sebelah kiri, ditepuk begitu. Ditepuk ke atas gitu, sehingga dia hanya berpijak pada kaki satu, satu kaki sebelah kanan. Atau tiga kaki kalau ditambah dengan dua kaki yang belakang. Nah itu nanti setelah ditusuk, dia akan jatuh dengan sendirinya. Dan itu prosesi yang paling cepat dalam menyembelih unta. Ini dengan dinahar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga menyatakan, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Qul, katakan ya Muhammad, sungguhnya diriku diberi petunjuk oleh Rabbku kepada jalan yang lurus. Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa, agama yang tegak millahnya Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia Ibrahim termasuk dari kalangan orang-orang musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Sehingga di situ an-nusuk yang dimaknai dengan penyembelihan adalah ibadah salatku dan ibadahku. Yani penyembelihanku itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Kemudian beliau ditanya tentang bolehkah memakan daripada sembelihan tersebut. Maka beliau menjawab, "Adzabhu li ghairillah syirkun akbar." Menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Li'anna dzabha ibadatun. Karena adzabhu itu ibadah. Berkorban, menyembelih. Itu ibadah. Karena amarallahu bihi fi qawli, sebagaimana Allah perintahkan. Dalam firman-Nya, fasalli li rabbika wanhar. Ayat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi juga sama. Wa qawli subhanahu juga pada firman-Nya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, yakni sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya dan dengan itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama dalam keislaman. Faman dzabaha li ghairillah fahuwa musyrikun syirkan mukhrijan 'anil millah. Maka kata Syaikhuzaimin, siapa saja yang menyembelih ya untuk selain Allah, maka dia itu musyrik dengan kesyirikan yang mengeluarkan dari millah, dari agamanya. Wal iyadzu billah. Sawa anza bahadzalika limalakin minal malaika. Sama saja apakah menyembelih dalam rangka untuk malaikat, ya ini pengagungan terhadap malaikat, para penyembah malaikat, ya, dengan malaikat itu dibuat sedemikian rupa, digambarkan sedemikian rupa, kemudian entah itu di buat fotonya, gambarnya, ataupun patungnya, diyakini sebagai malaikat, kemudian dia berkorban karena malaikat tersebut. Maka ini adalah syirkun akbar. Auli rasulin minar rusul, ataukah untuk rasul dari rasul-rasul. Auli nabiin minar ambiya, ataukah untuk nabi dari para nabi, sama saja. Menyembelih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ihtiram, penghormatan kepada Rasul, pengagungan kepada Rasul, ini ibadah. Harusnya diberikan untuk Allah, ini diberikan kepada Nabi. Auli khalifatin minal khulafa, apa untuk khalifah daripada khulafa berkurban. Kenapa? Untuk pengagungan terhadap yang terpilih menjadi presidenkah, rajakah, ya kan? Ataupun khalifah kalau masa terdahulu. Prosesi penyembelihannya itu yang dipandang, ya. Bukan kok kurbannya dalam artian dagingnya, bukan, tapi prosesinya. Auli waliyin minal aulia, atau berkurban untuk wali dari wali-wali. Auli alimin minal ulama, atau untuk orang yang alim dari kalangan ulama. Fakullu dzalika syirkun billah azza wa jal. Itu semua adalah kesyirikan kepada Allah azza wa jal. Wa mukhrijun anil millah. Dan mengeluarkan pelakunya dari Islamnya. Wal wajib alal mar'i an yattaqiyallah fi nafsih. Hendaknya. Ya, wajib atas setiap orang untuk dia bertakwa kepada Allah pada dirinya. Artinya hati-hati dalam segala perkara. Jangan sampai ternyata melakukan perkara-perkara yang merusak daripada keislamannya. Wa la yuqi' nafsahu fi dzalika syirk, dan agar jangan kemudian menjerumuskan dirinya kepada kesyirikan tersebut. Alladzi qala Allah fi, yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Siapa saja yang mensekutukan Allah, sungguh Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembali adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu penolong. Jadi ini ancaman cukup mengerikan. Berbahaya sekali kalau sampai terjatuh dalam perkara-perkara tersebut. Di mana terkadang orang memandangnya sebagai tradisi. Orang memandangnya sebagai itu budaya. Itu peninggalan nenek moyang. Ataupun bahasa-bahasa yang lain. Itu kearifan lokal. Tidak bisa. Apapun istilahnya, kalau itu perkara membawa kepada kerusakan akidah, ya harus diingatkan bahayanya. Bukan malah dilestarikan. Harus diingatkan akan bahayanya. Akan membawa kepada kemurtadan, sadar atau tidak sadar. Membawa kepada kesyirikan. Baik, itu hukumnya. Lantas bagaimana? Itu hukum prosesinya ya, membawa kepada kesyirikan, syirkul akbar. Bagaimana dengan dagingnya setelah disembelih? Wa ammal aklu min luhum hadhihi dzaba'i fa innahu muharram. Adapun daging daripada 99 ini maka hukumnya haram. Ya, tidak boleh untuk kita sentuh. Li'annaha uhilla li ghairillah biha. Karena 9 itu disembelih untuk selain Allah. Wa kullu syai'in uhilla li ghairillah, dan segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, bihi audhu bihalan nusubi, ataupun disembelih untuk berhala, fa'innahu muharram, maka hukumnya haram. Kama dzakarallahu dzalika fi suratil Maidah, sebagaimana Allah sebutkan hal tersebut di dalam surat Al-Maidah. Allah menyatakan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala sabu illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub. Itu di antara perkara-perkara yang diharamkan terkait dengan daging. Yang pertama adalah maitah, bangkai. Yang kedua adalah darah sembelian. Yang ketiga adalah daging babi. Yang keempat adalah apa saja yang disembelih untuk selain Allah. Ini syaitnya. Ya, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Apa saja yang disembelih untuk selain Allah. Jadi perkara penyembelian ini betul-betul harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ayat yang apa? Lanjutannya adalah wal munkhaniqah, ya, binatang yang mati tercekik. Ya, namanya binatang biasanya kan diikat lehernya itu. Diikat lehernya kemudian ditali pada pohon kah ataupun tiang pancang kah. Ya, terkadang tanpa sadar terlilit oleh tali tersebut akhirnya mati. Terkadang bahkan mati di kandang. Maka ini tidak boleh dimanfaatkan. Al-mauquda, mati karena dipukul. Biasanya dipukul pakai tongkat, pakai atau dilempar batu. Wal mutaraddiyah, yang jatuh dari ketinggian. Wan natiha, yang mati karena diseruduk sama binatang yang lain. Wa ma akala sabu, atau yang dimakan oleh binatang buas. Illa ma dzakaitum, kecuali apa yang sempat kalian sembelih. Ya, di situ tercekik belum sampai mati kita sembelih. Ya. Jatuh dari ketinggian, belum sempat mati kita sembelih. Sempat kita sembelih, matinya itu dialirkan darahnya. Bukan disebabkan karena jatuhnya dari ketinggian. Kemudian berkelahi sudah hampir mati, misalnya kita sempat menyembelihnya, belum sampai mati. Maka yang seperti ini, illa ma dzakaitum, kecuali apa yang sempat untuk disembelih, bisa dimanfaatkan. Wa ma dzubiha 'alan nusub, dan juga yang disembelih untuk berhala itu tidak boleh untuk kita manfaatkan. Fa hadhihi dzaba'ih allati dzubiha li ghairillah min qismil muharramat la yahillu akluha. Maka 99 ini ya, semuanya yang disembelih untuk selain Allah termasuk dari perkara-perkara yang diharamkan, tidak halal untuk dimakan. Baik, kembali kepada apa yang disebutkan di sini. Qala Syaikh Shalih Fauzan, wa dzabhu 'inda al-qubur, dan menyembelih di sisi kuburan, Idza kana ta'ziman laha, apabila itu dalam rangka pengagungan terhadap kuburan, ya ini terhadap orang yang dikubur di situ, fa hadza syirkun akbar, maka ini syirik besar. Sama seperti yang disebutkan oleh Syaikhul Islam tadi. Wa idza kana ta'ziman lillah, akan tetapi jika itu dalam rangka ta'zim kepada Allah, artinya bismillah dengan nama Allah, walakin fa'alahu indal qabr, tetapi dilakukan prosesi itu di kuburan. Ya dun annahu masru', dia kira itu disyariatkan. Ya. Ini kuburan orang suci, orang mulia, wali. Saya ingin berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak tahu hukumnya. Untuk Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan si fulan ini supaya lebih makbul. Supaya lebih besar nilainya. Fa hadza bid'ah. Maka yang seperti ini adalah bid'ah, artinya tidak pernah dilakukan oleh para sahabat di sisi kuburan Rasul ataupun di sisi kuburan Abu Bakar ataupun Umar ataupun para sahabat yang lain. Tidak pula dilakukan oleh para salaf. Wa wasilah ila syirik, dan bahkan juga menjadi wasilah kepada kesyirikan. Perkara yang berbahaya. Fala yajuzu dzabhu indal qubur. Maka tidak boleh berkurban menyembelih binatang indal qubur, di sisi kuburan, hatta walau kana dzabih la ya'taqid fil qubur. Wa innama yadbahu lillah. Walaupun si penyembelih tadi tidak ada kaitannya dengan kuburan, dalam artian tidak, dia tidak memiliki keyakinan-keyakinan tertentu terhadap kuburan. Dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya dia ingin melakukannya di kuburan. Itu saja. Li'annahu idza tadannas adzab indal qubur ala hadza ila ibadatiha. Karena kalau kemudian dibiarkan, ya ini yang namanya wasilah itu seperti itu. Kalau itu kemudian terus-menerus dilakukan, ya kan, kalau dibiarkan kan otomatis akan terus-menerus, apalagi yang melakukan seorang tokoh yang ucapannya, perbuatannya itu banyak yang mengikutinya. Kemudian menjadi kebiasaan dan berulang ya di sisi kuburan, maka itu akan membawa kepada dampak yang sangat berbahaya. Ala hadza ila ibadatiha min dunillahi azza wajal, akan membawa kepada dampak mengibadahinya, beribadah kepada kuburan. Seperti tadi disebutkan oleh fatwa Lajnah Da'imah, adzabhu indal qubur muharram. Asalnya bahwa menyembelih di sisi kuburan itu haram. Asal hukumnya ini. Wa in qusida bihi taqarrub ila sahibil qabr, tapi kalau diniatkan untuk taqarrub kepada sahibul qabr yang dikubur di situ, fa huwa syirkun akbar, maka itu berubah menjadi syirik besar. Ya, berubah menjadi syirik besar. Lajnah Da'imah juga menyatakan adzabhu indal qubur bid'atun wa wasilatun min wasailis syirkil akbar. Menyembelih di kuburan itu bid'ah, dan itu akan menjadi wasilah, dari wasilah-wasilah kepada syirik besar. Jadi memang harus berhati-hati. Harus dijauhi, harus ditinggalkan. Ya, bagi yang mau untuk diingatkan, ya diingatkan. Kembali kepada ucapan Syaikh Shalih Fauzan, wa kadzalika dzabhu lil jin, demikian pula berkurban, ya berkurban, tapi kalau sekarang orang berkurban itu kok apa ya, besar biayanya, ganti dengan sajen aja ya, sama, karena intinya adalah ta'zim kepada selain Allah, ya ta'zim kepada selain Allah dengan perkara yang besar ataupun perkara yang kecil, sama saja. Bahkan seseorang ada yang masuk surga karena lalat, ada yang masuk neraka karena lalat. Ceritakan dalam kitab Tauhid itu. Ya, atsar daripada Salman Al-Farisi. Kok bisa? Iya. Seseorang, dia melewati satu kaum. Kaum tersebut menghalang-halangi. Kamu tidak boleh melewati tempat ini kecuali harus berkurban kepada berhala kami ini. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa melewati tempat ini. Akhirnya, ya, Dia mengatakan, saya tidak punya sesuatu untuk saya gunakan untuk berkorban. Maka dipaksa, harus ada, walaupun seekor lalat. Kamu harus berkorban, walaupun seekor lalat. Maka dia mencari lalat untuk kemudian dijadikan korban. Dia masuk neraka. Kan sepele, hanya seekor lalat. Disajikan, jadikan sesajen. Dalam artian, jadikan kurban. Yang lain, dia mengatakan subhanallah, tidak sepantasnya saya berkurban untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun kemudian dibunuh dan dia masuk surga. Yang satu masuk neraka karena kesirikan, yang sepele tadi, yang satu masuk surga. Walaupun lalat saya tidak akan berkurban untuk selain Allah, walaupun dengan seekor lalat. Lalat itu juga makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, bagaimana dengan yang dilakukan oleh banyak daripada saudara-saudara kita muslimin. Mereka di atas kejahilan, ketidaktahuan, ketidakpahaman. Ya, melakukan ritual-ritual ibadah kepada selain Allah SWT. Bentuk daripada ta'zim wa ikrah wa ihtiram kepada makhluk-makhluk halus yang tidak jelas. Sebagai yang bau raksa. Danyang. Apa lagi biasanya sebutannya? Bahkan sebagian dukun itu bisa menyebutkan nama-nama ini. Nama-nama ini gendruwo-gendruwo itu sebutkan namanya. Wallahu musta'an. Maka adzabul jin, ya ini juga sama. Ditepai syarihin supaya terjaga dari kejelekan mereka. Itu bisa jadi loh ya. Artinya benar. Pada orang awam itu ya, bisa dikatakan mitos. Tapi juga betul-betul wakil mereka lihat, mereka saksikan. Orang yang bangun rumah tidak pakai ukuran T itu kemudian tiba-tiba jatuh. Ya, tukangnya ada kejadian ini, kejadian itu. Akhirnya di katakan gara-gara enggak pakai jampi, enggak pakai saji, enggak pakai ukuran P. Nah. Ya karena memang yang pelakunya juga orang-orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa saja sangat mudah ya setan dengan jin ini untuk berulah di situ. Dan ulahnya jin, ulahnya setan dengan jin itu memang benar-benar nyata. Bukan kok sesuatu yang khurafat, tafayul, ataupun sebatas mitos. Tidak. Betul-betul nyata. Mereka bisa. Berbuat ulah itu bisa. Yang dengan itu menciptakan kesan bahwa betul-betul nyata. Mereka punya kekuatan. Nah, supaya tidak diganggu, lakukan seperti apa yang diminta. Kok tahu apa yang diminta oleh mereka? Melewati teman-temannya ini. Setan dengan manusia. Ya, ini para dukun. Ya. Awalnya satu dukun, kemudian setelah itu sudah otomatis tersebar dan tersiar. Tidak perlu lagi setiap dukun menjelaskan bahwa kalau mau bangun rumah caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini, harus ada rubuh rampai seperti ini, seperti ini. Kemudian kalau ada apa gebluk, kalau dulu ya model istilahnya, apa gebluk, wabah itu, lakukan ini. Kalau itu dilakukan, itu bentuk daripada ta'zim. Bentuk daripada pemuliaan, pemujaan, penghormatan, dan pengakuan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu syirkul akbar. Ya, mengerikan. Itu adalah syirkul akbar. Aulil ilat, ataupun karena ingin pengobatan. Pengobatan datang kepada dukun, kepada paranormal, kepada orang pintar, kepada orang-orang yang ya, mereka ini mengaku-ngaku memiliki pengetahuan terhadap perkara yang gaib. Ini adalah kekufuran. Ya, ini adalah kekufuran yang harus dihindari. Ternyata di situ kemudian diberikan, oh penyakit ini bisa, masih bisa disembuhkan, tapi ini perlu ada prosesi demikian-demikian. Coba cari ayam warnanya, ya ayam yang warnanya hitam. Tidak hanya bulunya tapi sak kulit-kulitnya hitam. Apa itu? Cemani. Ayam cemani, jago. Itu satu ciri. Atau ayam yang putih, sak kulit-kulitnya putih, ada enggak? Enggak ada ya. Anuhim syarat tersebut kemudian diiyakan. Kemudian disembelih. Sudah itu prosesi itu kan atas syarat. Artinya kalau dilakukan itu sudah pengagungan. Dan setan dari kanan jin itu sudah merasa besar sekali dengan itu. Manusia tunduk patuh kepada saya. Ya. Saya suruh ini, saya suruh itu. Manut dia. Dan dia punya bala tentara. Ya. Kemudian dia suruh untuk apa itu penyakitnya. Angkat dari dia misalnya. Mungkin saja penyakit juga datangnya dari jin. Dia yang mendatangkan, dia pula yang kemudian menghilangkan. Ya intinya, hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan. Ya. Itu adalah kesyirikan, kekufuran. Walaupun atas nama pengobatan. Fa'adha syirkun billah. Maka ini juga kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma dzabhu lil akal. Awid dzabhu li ikrami dhaifin. Wa yudhkar alaihi ismullah. Fa'adha la basabi. Adapun menyembelih kurban untuk dimakan sendiri ya, kita beli ayam di pasar, ayam masih hidup, kemudian kita sembelih ya di rumah, apakah menyembelih itu harus orang laki-laki? Tidak, mau laki-laki mau perempuan sah-sah saja penyembelihannya untuk kemudian dimasak ya kan, makan bersama ataupun mengundang kerabat ataupun tetangga, itu adalah amalan yang baik. Atau menyembelih dalam rangka memuliakan tamu dengan disebut nama Allah padanya. Fadalah bahasa bihi, li'annahu minal adat la minal ibadat. Ini tidak mengapa, karena itu adalah adat dan bukan ibadah. Adat kenapa? Nah, ini kebiasaan dan yang dituju adalah dagingnya, bukan prosesinya. Sehingga bukan ibadah. Semisal kita ya tradisi, kalau Idul Fitri misalnya, ya, kita sembelih mentok misalnya. Ya kan? Boleh apa enggak? Oh ini berarti mengkhususkan waktu. Tidak, ini tradisi. Yang dituju adalah dagingnya untuk kita makan-makan bersama. Sekeluarga. Yang bisa menyembelih kambing, ya kambing. Yang punya uang menyembelih sapi, ya sapi silakan. Boleh. Wa amma dhabhul udhiyah. Wadabhul aqiqah, wadabh alladhi yuqsadu bil ibadah, fahadha ibadatun lillah azza wa jal. Adapun dhabh, ya, penyembelian udhiyah, kurban, ya kan, pada tanggal 10 Dzulhijjah, ataupun menyembelih aqiqah pada hari ketujuh kelahiran, ataupun yang semisal itu, ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah amalan-amalan yang mulia. Wala yudbali makhluk. Jangan disembelih untuk makhluk. Ya, karena makhluk ta'ziman lahu wa ta'ziman ta'ziman ta'ziman lahu ta'zima ibadah. Ya. Untuk makhluk pengagungan terhadapnya sebagai bentuk pengagungan ibadah. Artinya yang membedakan tadi ya diingat ya. Bahwa ta'zim yang niatnya itu untuk ikram dhaif dengan ta'zim yang niatnya itu adalah apa ta'zim terhadap makhluk adalah prosesinya atau dagingnya yang dituju. Kalau prosesinya itu berarti ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Kalau dilakukan untuk selain Allah berarti dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tetapi kalau dagingnya yang dituju, ya, kita sembelih sapi misalnya, karena kedatangan Pak Jokowi dengan jajarannya, ya, karena banyak maka butuh daging yang banyak pula, sapi yang disembelih. Yang dituju adalah dagingnya, boleh apa enggak? Boleh memuliakan tamu. Tapi kalau kemudian disembelihnya sapi ini, kita cari sapi yang istimewa. Karena ini bentuk penghormatan kita kepada presiden. Sapinya, tapi yang memiliki ciri demikian. Bukan di intinya adalah dagingnya yang banyak atau apa. Tidak. Tapi sifat-sifatnya. Ya, kenapa prosesinya ini yang dituju. Maka yang seperti ini kesirikan besar. Yang sangat berbahaya. Wala yuzba inda qabrin makhluqin, inda qabri makhluqin, dan jangan disembelih di sisi kuburan makhluk. Kenapa? Li'anna hadza ya'ul ila ibadati, karena ini akan membawa kepada berakhir dengan diibadahi tempat tersebut menjadi ibadah. Ini akan menjadi kebiasaan. Setiap orang melakukan seperti itu, kenapa? Karena telah dilakukan, ada pemulanya. Dan itu betul-betul nyata. Pada kuburan-kuburan tertentu. Ya. Banyak fatwa sebetulnya, ya, disebutkan. Syekh bin Baz pernah ditanya, huna kubur, tuzar, minti bali ba'din nas. Falyajuzu lahum dhalik, hatu annahum yadbahuna indaha. Biasanya di sana ada kuburan diziarahi oleh sebagian orang, maka apakah itu boleh? Di mana di situ mereka menyembelih kurban di sisi kuburan tersebut? Wal yajuz an ya'kulu lahm inda hadhil kubur, bolehkah kemudian makan daging kurban tadi di sisi kuburan-kuburan tersebut? Beliau menjawab, adzabu inda kubur la yajuz. Menyembelih di sisi kuburan tidak boleh. Wala ajlus indaha. Tidak pula duduk-duduk di situ. Lilik kira'ah, wadu'a. Ya, untuk membaca Al-Quran ataupun berdoa di situ. Ya, dalam artian mengkhususkan di situ untuk berdoa. Mengkhususkan di situ untuk baca Al-Quran. Kalau mendoakan orang yang mati di situ boleh. Bal yajibul hadzar min dzalik, bahkan harus berhati-hati waspada dari hal tersebut. Bal hadza min wasaili syirk, bahkan ini termasuk daripada wasilah-wasilah kepada kesyirikan. Dan seterusnya panjang, yakni apa yang disebutkan oleh Syekh, yang intinya bahwa hal tersebut mungkar, tidak boleh untuk dilakukan, dan bahwa itu akan berada pada wasilah kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nakfatilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.